Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, menyambut subuh yang berbahagia ini, menyambut sinar mentari yang sebentar lagi akan muncul, kembali kita bertemu untuk mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kajian tafsir Sya'rawi. Marilah sama-sama kita mendalami kajian kita pada pembahasan berikut ini, agar di dalam melaksanakan aktivitas keseharian kita dapat kita iringi dengan pemahaman agama secara lebih baik. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada ayat 36 surat Ali Imran yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at walaysa adh-dhakaru kal-unsa wa inni samaituha maryama wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya saya melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya saya telah menamai dia Maryam, dan saya melindungkannya serta anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari syaitan yang terkutuk." Ayat ini melanjutkan keterangan terdahulu, di mana istri Imran merasa sangat sedih pada saat dia melahirkan, ternyata anak yang dilahirkan itu adalah seorang anak perempuan, jauh dari harapannya untuk mendapatkan anak laki-laki, dengan tujuan bahwa anak laki-laki ini akan dia serahkan untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kekecewaan ini diungkapkan oleh istri Imran dengan penuturan redaksi firman Allah ini, walaysa zakarukal unsa, bukanlah laki-laki itu seperti wanita. Akan tetapi Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa ada dua kemungkinan pemahaman dari redaksi walaysa zakarukal unsa ini. Yang pertama adalah bisa dipahami bahwa redaksi ini berasal dari kata-kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah bahwa Allah ingin menjelaskan bahwa walaupun istri Imran merasa kecewa dengan melahirkan anak perempuan, akan tetapi Allah mengatakan walaysa dzakarukal unsa, Allah ingin menjelaskan kepada istri Imran bahwa kelak Allah akan meninggikan derajat anak perempuan ini jauh melebihi anak laki-laki yang ada di dalam yang diharapkan oleh istri Imran. Kemudian yang kedua, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa pemahaman redaksi ini bisa juga berasal dari keterangan istri Imran, yang maknanya adalah bahwa istri Imran mengadukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala anak yang dilahirkannya itu adalah perempuan, dan memang perempuan tidak akan sama dengan laki-laki. Artinya apa? Keinginan istri Imran untuk mendapatkan anak laki-laki yang akan dia serahkan beribadah kepada Allah ini harus dia harus meneran satu kesedihan karena anaknya perempuan, dan anak ini tidak akan dapat penuh beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita ketahui di dalam penjelasan terdahulu yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansa, bahwa anak perempuan itu terbatas sekali kondisinya untuk beribadah kepada Allah. Dalam artian apa? Pada saat seorang wanita itu haid atau nipas, maka dia dibebaskan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga terhadap puasa. Oleh karena itu kekecewaan ini disampaikan oleh Maryam dengan redaksi walaisa zakaru kal unsa, tidaklah anak laki-laki itu sama seperti anak perempuan. Akan tetapi Syekh Mutawalli Syarawi memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa terserah kepada kita untuk mengambil pemahaman yang mana dari kedua redaksi ini. Apakah itu berasal dari kata-kata Allah ataupun berasal dari kata-kata istri Imran, yang jelas keduanya bisa dipakai untuk memahami ayat ini dengan baik. Kemudian istri Imran mengatakan wa inni samaituha Maryam, sesungguhnya aku menamakannya dengan Maryam. Ini adalah salah satu tugas dari orang tua untuk memberikan nama kepada anaknya. Aku namakan dia wahai Allah dengan Maryam. Maryam ini maknanya adalah ahli ibadah. Ya. Maknanya adalah ahli ibadah. Jadi jelas sekali bahwa dengan memberikan nama Maryam yang bermakna ahli ibadah, istri Imran ingin menjadikan anak ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat beribadah kepadanya. Nah, dalam hal ini inilah yang harus kita perhatikan sebagai orang tua untuk memberikan nama kepada anaknya dengan baik. Kenapa? Walaupun kata Shakespeare, apalah artinya sebuah nama, akan tetapi tetap nama itu akan memberikan pengaruh kepada anaknya. Seandainya si anak namanya Muslim, kalau ternyata dia kafir, pasti dia akan mengganti namanya ini dari Muslim menjadi Jackie atau sebagainya. Ya. Kewajiban orang tua untuk memberi nama kepada anaknya dengan baik. Kenapa? Dengan harapan kalau dia memberikan nama yang baik kepada anaknya, anaknya ini akan dapat bersikap atau bersifat seperti kebaikan-kebaikan diinginkan oleh orang tua. Akan tetapi kalau ternyata orang tua memberikan nama kepada anaknya tanpa punya makna atau jauh sekali daripada harapan-harapan kebaikan yang diinginkannya, katakanlah menamakan anaknya dengan Zeki. Apa maksud Zeki ini? Coba kita perhatikan. Kalau tidak ada makna, ini bahaya. Sesuatu yang diberikan tanpa punya makna, artinya si anak ini nanti ke depan tidak akan punya visi dan pengetahuan tentang keinginan orang tuanya terhadap dirinya. Akan tetapi kalau Zeki, nama anak tadi berasal dari kata-kata dari bahasa Arab, Zaki itu juga boleh. Karena dalam bahasa Arab, Zaki itu maknanya adalah cerdas ataupun bisa juga zakat yang bermakna artinya bersih. Nah, wa inni samaituha Maryam, aku namakan dia dengan Maryam ya Allah karena aku ingin anak ini menjadi ahli ibadah. Wa inni u'izuha bika, dan sesungguhnya aku meminta perlindunganmu ya Allah kepadanya. Ini menjadi satu bukti bahwa istri Imran adalah merupakan seorang wanita yang sangat cerdas. Kenapa? Karena dia memohonkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar si Maryam ini, anaknya Maryam ini, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu tindakan yang tepat dan rasio yang paling tepat. Kenapa? Karena kalau ingin meminta perlindungan, mintalah perlindungan kepada yang paling kuat. Dalam hal ini tidak ada yang lebih kuat daripada kekuatan Sang Khalik, pencipta alam semesta dan juga pencipta manusia semuanya. Oleh karena itu, penggunaan kata-kata inni u'izuha bika, sesungguhnya aku memohon engkau lindungi dia wahai Allah, wa zuriyataha minasyaitanir rajim, dan keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk, adalah merupakan satu tindakan tepat dan menggambarkan tentang kecerdasan seorang istri Imran yang memang benar-benar tahu apa yang terbaik yang dilakukan untuk anaknya. Mungkin ini sekedar prolog singkat dari penjelasan ayat 36 surat Ali Imran ini. Bersama kita sudah ada Ustaz Ardiansa LCMA yang kita harapkan untuk memberikan masukan-masukan terhadap keterangan ayat ini. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Memang dalam kasus anak laki-laki dan anak perempuan ini sampai sekarang pun kerap kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Kalau dia udah punya anak 3 orang laki-laki, terus dia maka dia berharap anak perempuan ada begitu. Dan begitu juga kalau anaknya perempuan semua, maka dia berharap yang lahir berikutnya adalah anak laki-laki. Karena seperti apa yang dikatakan Ustaz Perdana tadi juga, bahwa makna walaisa dzakaru kal unsa memang tidak sama anak laki-laki itu dengan anak perempuan. Ya, ketika kita membeli bajunya juga misalnya, itu berbeda. Kalau untuk anak perempuan maka kata orang, kata ibu-ibu itu kalau beli bajunya lebih enak karena banyak kali bajunya yang mentel-mentel cantik. Tapi kalau laki-laki itu saja misalnya begitu. Artinya ada perbedaan dan ada keasikan tersendiri ketika seorang satu keluarga memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi dalam konteks ayat yang kita lihat di sini, kemuliaan daripada niat niat istri Imran inilah yang mengharapkan bahwa kelak anaknya itu menjadi anak laki-laki. Mengapa? Karena diharapkan dia dapat memelihara Baitul Maqdis, mengabdi ke Baitul Maqdis, menjaga, ya kita katakanlah seperti nadirnya lah begitu, menjaga, memelihara kebersihan dan serta beribadah di dalam masjid tersebut. Ya, inilah yang diharapkan. Jadi kembali lagi dalam konteks bagaimana perhatian seorang ibu terhadap keberagamaan daripada anaknya itu sendiri. Ya. Nah, mengapa kemudian di sini juga kita lihat sang ibu mendoakan ya, anaknya itu semoga kelak anaknya ini dipeliharakan daripada godaan syaitan. Karena sama kita ketahui Allah Subhanahu Wa Taala ya telah mengatakan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana seringnya terjadi godaan-godaan syaitan itu terhadap wanita, ya, sehingga membuat mereka tercebur dalam jurang kenistaan, dan itu menjadi hal yang sangat ditakuti oleh si ibu, begitu, sehingga dia menghususkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anaknya, kalaupun ini adalah anak perempuan dan anak perempuan ini peliharakanlah ya Allah kesuciannya. Nah, dewasa ini kita melihat Ustaz Perdana bagaimana sekarang ini sudah mulai dimuncul-munculkan, digembor-gemborkan bahwa virginitas itu tidak perlu. Ya, artinya ketika orang mau kawin, ketika menikah itu tidak perlu dia adalah seorang perempuan yang perawan begitu. Tidak perlu lagi perawan-perawan. Ya, jadi satu hal yang sangat-sangat sudah menjijikkan dan ini mulai berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, bahkan kalau kita dengar kisah-kisah orang terdahulu sengaja spraynya itu spray putih begitu diletakkan untuk di pelaminan ataupun di kamar pengantin baru, karena apa? Karena untuk melihat itu tadi. Tapi hal sekarang ini sudah tidak begitu pula modelnya dan semakin jauh daripada firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya melihat bahwa ajaran yang disampaikan oleh istri Imran dalam beberapa ayat yang telah kita kaji ini, Ustaz, ini sangat berkenaan dengan kondisi dan situasi kita, khususnya anak-anak perempuan ya dari kaum muslimin saat sekarang ini, begitu mungkin Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Adi, menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Adi bahwa di dalam kehidupan masyarakat saat sekarang ini banyak pemahaman-pemahaman yang salah. Salah satunya adalah berusaha untuk membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Kalau ditanya kepada pasangan yang baru menikah, mau punya anak laki-laki atau punya anak perempuan, jawaban yang hampir 90% itu adalah pasti anak laki-laki. Ya. Akan tetapi di dalam agama Islam tidak ada pembedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Semuanya sama. Karena yang terbaik di mata Allah adalah takwa. Dan ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kabar berita gembira kepada orang-orang yang memiliki anak perempuan. Yang maknanya adalah barang siapa yang bersabar terhadap dua orang anaknya yang perempuan, dia didik anaknya itu dengan baik, maka sesungguhnya orang tuanya ini akan masuk surga. Subhanallah. Dua orang anak perempuan tapi nya bukan satu, Ustaz. Jadi tambah aja satu lagi ya. Barang siapa yang bersabar dengan dua orang anak perempuan, mendidik dengan baik, maka sesungguhnya kelak orang tuanya ini akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, kalau sekarang ini bahasanya orang kalau ditanya lebih sukar mendidik anak perempuan daripada mendidik anak laki-laki. Mungkin memang karena kondisi yang begitu membahayakan, dalam artian seperti ini, anak perempuan itu sangat rentan dengan berbagai godaan sehingga bisa satu saat terjumur dengan kemaksiatan. Akan tetapi sebenarnya semua itu tergantung kepada pendidikan yang diberikan oleh si orang tua. Inilah yang menjadi landasan utama si anak ini. Kalau ternyata anak perempuan ini tidak dididik dengan baik, apapun ceritanya akan sulit dia untuk berinteraksi dengan masyarakat. Akan tetapi bila dia dididik dengan baik, maka insya Allah dirinya akan selamat dan orang tuanya akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembahasan kita pada subuh kali ini yang sebenarnya menjadi satu pelajaran yang penting buat kita, bahwa apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu rahmat yang besar kepada kita. Apakah memiliki anak laki-laki adalah merupakan satu rahmat yang besar, memiliki anak perempuan juga merupakan rahmat Allah yang besar kepada kita. Bahkan bagi para pasangan suami istri yang belum memiliki anak juga, itu juga merupakan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin belum kita ketahui apa hikmahnya saat sekarang ini, akan tapi mungkin akan kita ketahui pada masa-masa yang akan datang. Para pendengar rahimakumullah, waktu jualah yang membatasi pertemuan kita. Sebagai inti pembahasan, sebagai inti dan ringkasan daripada kajian kita pada hari ini adalah orang tua yang baik itu adalah orang tua yang benar-benar memberikan perhatian yang besar kepada anaknya, dan tidak hanya itu, tapi juga dibarengi dengan pendidikan-pendidikan yang terbaik untuk anaknya, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan keduniaan yang berguna baginya untuk berinteraksi di dalam masyarakat. Mungkin sebagai satu sampel yang baik untuk dicontoh adalah apa yang dilakukan oleh istri Imran dengan meniatkan anaknya Maryam ini untuk menjadi seorang abidah yang taat kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini akan menjadi landasan kita untuk meniatkan anak-anak kita ini akan menjadi generasi penerus yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, sampai di sini kajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada waktu dan kesempatan yang lain. Saya Ahmad Perdana Indra dan Ustaz Ardiansah, kami tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas husni istima'ikum, dan tetap mengikuti kajian tafsir ini di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia, di gelombang 94,3 FM. Kami akhiri saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.